Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu dan ikhwan serta akhwat yang semoga dimuliakan Allah taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam kajian yang rutin dilaksanakan setiap Ahad pagi di Masjid Al-Furqan ini. Dan sebagaimana biasa, di dalam pertemuan kita saya menyampaikan pembahasan tentang masail jahiliyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang kemudian disyarah oleh para ulama, di antaranya yang kitabnya saya pegang adalah syarah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan habibullahu taala. Pembahasan terakhir kita sampai kepada masalah ke-30. Dan sekarang kita masuk kepada masalah yang ke-31. Qala al-mu'allif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala al-mas'alatul hadiyatu wats-tsalatsuna. Masalah yang ke-31. Wa hiya min ahjabil ayati aydhan. Mu'adatuhumud din alladhin tasabu ilayhi ghayatal adawati wa mahabbatuhum dinal kuffari alladhina aduhum wa adu nabiyyahum wa fi'atahum ghayatal mahabba kama fa'alu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa alaihi salam wattaba'u kutub as-sihri wa hiya min dini ali fir'aun. Masalah yang ke-31 dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, wa hiya min ajabil ayati aydhan, di mana masalah ini termasuk ayat-ayat Allah yang sangat menakjubkan juga. Ada kata-kata juga karena pada masalah yang ke-30 itu pun membahas tentang min ajabil ayat, di antara ayat-ayat Allah yang menakjubkan. Maka ini yang berikutnya, sehingga disebut aidon atau juga. Jadi kebiasaan jahiliyah yang ke-31 ini termasuk ayat-ayat Allah Ta'ala yang sangat menakjubkan. Artinya termasuk bukti dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Apa itu kebiasaan jahiliyah yang ke-31 ini yang dikatakan sebagai bukti dari kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakjubkan? Yaitu mu'adatuhum, memusuhinya mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, ad-dinalladzi intasabu ilaihi, terhadap agama yang mereka menisbatkan diri kepadanya. Jadi orang-orang jahiliyah ini mereka memusuhi terhadap agama yang mereka klaim, yang mereka akui. Ghayatul adawati, dengan permusuhan yang sangat sengit. Wa mahabbatuhum dinal kuffar, dan kebalikannya, mereka mencintai agama orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir tersebut? Alladzina aduhum, orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi orang-orang kafir tersebutlah orang-orang yang memusuhi orang-orang jahiliyah ini. Maksudnya yaitu ahli kitab Yahudi. Jadi orang-orang kafir ini yang memusuhi Yahudi. Wa adu nabiyyahum, dan memusuhi nabi mereka. Itu Nabi Musa alaihissalam. Wa fi atahum, dan kelompok mereka, yaitu Bani Israel. Ghayatul mahabbah, ahli kitab ini, orang-orang jahiliyah dari ahli kitab ini, yaitu Yahudi, mereka mencintai agama orang-orang kafir yang memusuhi mereka sesungguhnya, itu dengan kecintaan yang sangat tinggi. Kama fa'alu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang mereka perbuat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma atahum bidini Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan membawa agama Nabi Musa alaihissalam, yaitu Islam. Karena agama Nabi Musa dengan agama Nabi Muhammad adalah sama, sama-sama agama Islam, agama tauhid. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka agama Nabi Musa yang mereka akui sebagai agama mereka. Tapi bagaimana sikap ahli kitab, sikap orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi ini? Wattaba'u kutubas sihri, mereka malah mengikuti kitab-kitab sihir. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya itu adalah ajaran Nabi Musa, dan justru mereka malah mengikuti ajaran kitab-kitab sihir. Di mana kitab-kitab sihir ini, wa hiya min dini ali fir'aun, itu adalah merupakan agamanya para pengikut Fir'aun. Dan sebagaimana yang diketahui oleh semua manusia, siapa Fir'aun itu? Bagaimana sikap mereka terhadap Bani Israel? Bagaimana sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan Bani Israel? Di mana Fir'aun ini telah memperbudak mereka, telah mendzalimi mereka, telah menyiksa mereka, telah menyengsarakan mereka, membunuh anak-anak laki-laki dari mereka. Itu Fir'aun. Fir'aun itu sangat memusuhi Bani Israel, sangat memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Jadi sungguhnya Fir'aun itu adalah musuh orang-orang Yahudi, musuh ahli kita. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada ajaran Nabi Musa, mereka memusuhi Nabi Muhammad yang mengajarkan agama yang mereka akui, yaitu agamanya Nabi Musa, dan kebalikannya mereka malah mencintai agama musuh mereka, yaitu agamanya Fir'aun yang mengajarkan sihir-sihir. Nah, maka kebiasaan jahiliyah ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, ini merupakan ayat-ayat Allah yang sangat menakjubkan. Yaitu apa? Bahwa kalau seseorang itu menolak kebenaran, maka dia pasti akan terjerumus dalam kebatilan. Sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam syarah kitab ini. Ya. Jadi di antara kebiasaan jahiliyah pada masalah yang ke-31 ini adalah mereka yang pertama, antara pengakuan dengan bukti itu berbalik. Jadi bukti yang ada pada mereka tidak sesuai dengan pengakuan mereka. Ini karakter jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dari ahli kitab, yaitu Yahudi ini, mereka mengakui mengikuti Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka tidak mau untuk masuk kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengatakan bahwa kami ini pengikut Nabi Musa, padahal ajaran Nabi Muhammad itu adalah sama dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi antara bukti dengan pengakuan itu tidak terjadi persesuaian. Nah, ini karakter jahiliyah. Kemudian karakter jahiliyah yang kedua yang disebutkan dalam masalah yang ke-31 ini bahwa orang-orang jahiliyah mereka memusuhi kebenaran yang mereka akui sendiri dan mencintai kebatilan yang mereka musuhi dalam pengakuan mereka. Jadi ketika bukti tidak terjadi, justru bukti yang ada adalah mereka memusuhi apa yang mereka akui cintai, dan mereka mencintai apa yang mereka akui musuhi. Yaitu bahwasanya mereka pengakuannya mencintai Nabi Musa, tetapi sesungguhnya mereka memusuhi ajaran Nabi Musa itu sendiri. Sebagai buktinya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Nabi Musa, mereka menolaknya. Mereka memusuhi Nabi Muhammad yang membangkitkan ajaran Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Mereka musuhi. Dan mereka mencintai apa yang mereka akui sebagai musuh. Bahwa mereka menyatakan memusuhi Fir'aun. Karena Fir'aun itu adalah musuh bebuyutan mereka. Yang telah menyengsarakan mereka, menghinakan mereka pada zaman Nabi Musa dahulu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka keluar dari negeri Mesir. Jadi mereka memusuhi Fir'aun. Tetapi ternyata mereka mencintai ajaran Fir'aun, yaitu sihir, perdukunan dan sihir. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattabahu ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Bahwa ketika Nabi mengajak mereka kembali kepada Islam, karena itulah ajaran Nabi Musa yang sesungguhnya, mereka justru wattabahu ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka menolak ajakan Nabi Muhammad dan justru mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh setan di atas singgasana Nabi Sulaiman, yaitu sihir. Dan sihir ini adalah ajaran musuh mereka, yaitu Fir'aun. Nah, maka setiap pengakuan yang tidak sesuai dengan bukti, setiap pengakuan yang tidak sesuai dengan bukti, ini termasuk karakter jahiliyah. Karena itu adalah merupakan kedustaan. Kemudian setiap sikap yang bertentangan dengan apa yang dikatakan atau diakuinya, maka ini juga merupakan karakter jahiliyah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan di akhir penjelasan tentang karakter yang ke-31 ini, fahadha minal uqubat annal insana idza tarakal haqqo yubtala bil batil wa hadhihi sunnatun la tatabaddalu wa la tataghayyaru fa ba'dul muslimina taraku kitaballahi wa sunnata rasulihi wa akhadhu bi aqwalin nas wa akhadhu 'ilman mantiq wa akhadhu 'ilmal kalam hum min hadzal qabil. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sebagai perwujudan dari karakter jahiliyah pada zaman ini, bahwa karakter jahiliyah yang ke-31 ini pada zaman ini terjadi dan ada di kalangan kaum muslimin. Beliau katakan ini merupakan hukuman bahwa seseorang apabila meninggalkan kebenaran, maka dia akan ditimpa oleh kebatilan. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah yang tidak berubah dan tidak berganti. Jadi kalau ada orang meninggalkan kebenaran, maka dia pasti terjerumus dalam kebatilan. Maka sebagian kaum muslimin, kata beliau, telah meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu mereka mengambil perkataan manusia, mereka mengambil ilmu mantik, mereka mempelajari ilmu kalam. Maka ini termasuk dari bagian karakter jahiliyah ini. Sekarang kaum muslimin mereka mengatakan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada yang berhak diikuti dengan mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga mengatakan amantu billah wa bi malaikatihi wa bi rusulihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Ini ucapan dan pengakuan yang menjadi identitas mereka. Kalau ditanya rukun iman ada berapa, maka dengan mudahnya dia menjawab ada 6. Kemudian disebutkan 6-6. Jadi mereka beriman kepada kitabullah, beriman kepada Al-Quran, dan mereka beriman kepada para rasul, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan ini sesungguhnya menuntut kepada mereka bahwa agama mereka harus diambil dari amantu bi kutubihi wa bi rusulihi. Harus diambil dari dasar keimanan mereka itu beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan agama mereka harus dibangun di atas amantu bi rusulihi, beriman kepada Rasulullah. Jadi harus dibangun berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan atau tuntutan dari pengakuan yang mereka ucapkan. Tetapi kenyataan yang terjadi apa? Banyak dari kaum muslimin bahkan sekarang mungkin diberi gelar cendekiawan. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka membentuk sebuah komunitas sebagai cendekiawan muslim, pakar, di mana keilmuan mereka tentang Islam ini bukan hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi diakui juga oleh orang-orang kafir, terutama oleh perguruan tinggi di Amerika sana. Apa yang mereka banggakan? Ketika mereka mengatakan saya beriman kepada kitabullah, saya beriman kepada Rasulullah, syahadatnya juga sama dengan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Mereka telah mengajarkan Islam ini dengan ilmu mantik. Mereka telah mengajarkan Islam ini dengan ilmu kalam. Apa itu ilmu mantik? Apa itu ilmu kalam? Apa itu ilmu filsafat? Dari mana datangnya ilmu filsafat ini? Ilmu filsafat ini datang dari orang-orang yang sesungguhnya dimusuhi oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang Yunani. Kenapa kita memusuhi mereka? Karena mereka adalah orang-orang musyrik, para penyembah dewa. Justru Islam datang adalah untuk menghancurkan ajaran tersebut. Jadi antara pengakuan dengan bukti yang terjadi ini berbalik. Mereka memusuhi apa yang mereka akui cintai, bahwa mereka mencintai kitabullah karena mereka beriman. Bahwa mereka mencintai sunnah Rasulullah karena mereka beriman kepada Rasul, bahkan itu menjadi syahadat mereka. Mereka klaim mencintai itu. Tetapi sesungguhnya mereka memusuhi itu. Dan mereka memusuhi sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Tetapi pada kenyataannya mereka mencintainya. Nah, maka ini adalah merupakan karakter jahiliyah. Dan kaidah yang diambil dari karakter 31 ini yang dikatakan tadi bahwa ini merupakan tanda-tanda kebenaran atau bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia pasti akan terjerumus dalam kesesatan. Ya, sekarang aja yang mengklaim sebagai ahlu sunnah banyak ya. Yang mengklaim ahlu sunnah itu sangat banyak. Tetapi mereka membenci terhadap ajaran sunnah itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa di Indonesia ini ada dua kelompok pengaku ahlu sunnah yang mereka itu senantiasa berbenturan, bahkan sebenarnya mereka berperang dalam dunia informasi. Yang satu mengajarkan kebenaran tentang akidah ahlu sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindunginya. Kemudian yang satunya lagi mengatasnamakan apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan nama televisinya pun dinamai itu, tapi singkatannya. Isinya apa? Isinya menentang apa yang diajarkan oleh ya pihak yang mengaku ahlu sunnah tapi berseberangan dengan mereka. Tentu di antara dua orang yang bertikai ini, satu benar, satu salah. Karena kebenaran itu cuma satu, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini karakter jahili yang muncul. Bahwa pengakuan mereka terhadap sunnah ini, bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah ahlu sunnah, ternyata bukti yang ada adalah terbalik. Justru mereka memusuhi sunnah, justru mereka membenci sunnah ini. Bahkan ada satu pernyataan dari tokoh mereka yang itu sangat menyakitkan hati. Dalam kondisi suhu politik yang sedang panas sekarang ini, tapi saya tidak mau ada pertanyaan tentang pilpres, enggak. Suhu politik yang sedang panas ini, kok kita menjadi kambing hitamnya? Dimana ada salah seorang tokoh mereka, dan itu tokoh di Indonesia, yang mengatakan bahwa orang yang mengangkat isu SARA tentang agama, bahwa agama seorang calon itu adalah agama kafir, Nasrani dan sebagainya, isu-isu tentang agama yang diangkat itu adalah dakwahnya Salafi Wahabi. Saya sampai sempat ngobrol tadi dengan seorang ikhwan di kantor itu. Kita yang gak apa-apa ini, gak dukung sana, gak dukung sini, gak terjun ke lapangan, gak jadi tim ses, kok kesalahannya malah dikembalikan ke kita? Dan memang orang ini tokohnya di Indonesia. Jadi tuduhannya malah ke kita. Bahkan dikatakan karena dia ini adalah pendukung salah satu capres, mengatakan bahwa capres lawannya ini itu berkumpul Salafi Wahabi. Hati-hati. Kita ini orang NU, kita tidak mau Indonesia dijadikan sebagai negara Wahabi. Ya, artinya apa? Bahwa orang yang mengatakan ini mengaku sebagai pecinta Ahlus Sunnah, sebagai pecinta ulama, memiliki karakter ya kebangkitan para ulama, tetapi isinya sangat membenci terhadap sunnah yang sesungguhnya. Ini karakter jahiliyah. Nah, dengan hal-hal yang sederhana yang mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah berikrar, kita telah mengakui bahwa kita ini adalah pecinta sunnah. Kita ini adalah yang menjunjung tinggi dan mengikuti pemahaman as-salafus salih. Ini pengakuan kita. Maka andaikan dalam kenyataan hidup kita ternyata kita masih terjerumus atau aktif atau terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan pemahaman salafus soleh, hati-hati, karakter jahiliyah ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Walaupun memang tidak ada manusia suci di antara kita, yang namanya dosa itu banyak kita lakukan. Tetapi seorang muslim, seorang ahlu sunnah, melakukan dosa itu bukan karena karakter, tetapi karena dia terkalahkan oleh hawa nafsu. Jadi tidak ada dosa yang direncanakan oleh dia. Ya. Ya, pernah ada yang bertanya, katanya sholat itu menghapuskan dosa. Maka jawabannya benar. Karena Nabi telah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa perumpamaan sholat ini adalah perumpamaan orang mandi sehari semalam 5 kali, apakah akan tersisa kotoran daki pada badannya? Maka jawabannya tidak. Artinya sholat yang 5 waktu ini akan membersihkan diri kita dari dosa. Tapi kemudian si penanya ini bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang selesai sholat bikin dosa lagi? Kemudian datang sholat berikutnya, dia juga sholat, tapi setelah sholat bikin dosa lagi. Maka kita katakan bahwa yang namanya berbuat dosa, tidak ada seorang pun manusia yang luput dari dosa atau kesalahan. Tetapi orang yang sholatnya benar, sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala, dan sholatnya menghapuskan dosanya, maka dia berbuat dosa itu tidak direncanakan, apalagi sebelum dia mendirikan sholat tersebut. Ah, sekarang ini mau sholat Isya, berharap dengan sholat Isya ini dosa-dosa yang tadi terhapus dengan sholat Isya. Tapi setelah sholat Isya kita pergi ke karaoke ya. Jadi rencanakan. Nah, ini mesti ditanyakan, sholatnya seperti apa orang seperti itu? Akidahnya seperti apa? Sholatnya seperti apa? Kalau dia seorang ahlu sunnah, insya Allah tidak akan begitu. Walaupun mungkin ada seorang ahlu sunnah yang pergi ke karaoke, mungkin entah karena tiba-tiba diajak oleh temannya, dia sedang lalai ketika itu. Tapi untuk merencanakan pergi ke sana, itu sangat terjauh ahlu sunnah dari merencanakan hal seperti itu. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa buktikanlah pengakuan kita bahwa yang benar adalah pemahaman salafus soleh, dan itu yang kita akui, itu yang kita ikuti, maka buktikanlah di dalam wujud keseharian kita. Walaupun pembuktian ini tidak menafikan bahwa kita mungkin terjerumus di dalam dosa dan kesalahan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana li mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a, tentang pembunuhan, bahwa tidak sepantasnya seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain. Bagaimana dia akan membunuh seorang mukmin yang lain? Andaikan pun terjadi, maka mestinya terjadinya itu khata'an, tanpa unsur apa? Kesengajaan. Karena tidak tergambar seorang mukmin yang betul-betul beriman, ahlu sunnah, untuk membunuh sesama mukmin yang sama-sama mentaati Allah dan Rasulnya. Itu tidak terbayang, tidak tergambar. Kalaupun terjadi, mestinya terjadi itu khotoan, bukan amdan, tapi khotoan, secara tidak sengaja, salah sasaran dan sebagainya. Ya. Maka karakter yang ke-31 ini kita introspeksi terhadap diri kita. Andaikan dalam diri kita masih ada keyakinan atau kebiasaan keseharian kita yang ternyata itu bertentangan dengan apa yang kita yakini, bertentangan dengan apa yang kita akui, bahwa kebenaran itu ada bersama pemahaman as-salafus salihin. Kemudian karakter yang ke-32, al-mas'alatu tsaniyatu wa tsalatsuna. Masalah yang ke-32. Kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahunahu. Kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Karakter jahiliyah yang ke-32, kufruhum bil haq, bahwa mereka mengingkari kebenaran, mereka menolak kebenaran. Tapi yang pentingnya itu bukan masalah menolak kebenarannya, tapi sebabnya apa. Karena kalau menolak kebenaran ini sudah jelas kesalahannya. Nah, yang menjadi karakter jahiliyah ini bahwa mereka menolak kebenaran ini sebabnya apa? Dikatakan di sini, idza kana ma'a man la yahunahu. Apabila kebenaran itu bersama orang yang tidak dia sukai. Kalau kebenaran itu bersama orang yang dia sukai, dia terima. Tapi kalau kebenaran itu bersama orang yang tidak dia sukai, dia tidak mau menerima. Nah, ini karakter jahiliyah, yaitu menolak kebenaran atau tidak mau mengikuti kebenaran karena kebenaran itu berada bersama orang yang tidak dia sukai. Jadi ketidaksukaannya terhadap orang tersebut menghalanginya dari menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai', orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani juga berkata, laisatil yahudu ala syai', orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Wa hum yatluna alkitab, padahal mereka sama-sama membaca kitabullah. Bahwa orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat dan orang-orang Nasrani membaca kitab Injil. Taurat dan Injil datang dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini karakter jahiliyah dan yang ditampilkan di sini adalah jahiliyah dari kalangan ahli kitab, bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang yang tidak mereka sukai. Nah, orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani ini adalah saling bermusuhan. Orang Yahudi membenci orang Nasrani, dan orang Nasrani membenci orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Nah, ketika orang Nasrani ini membacakan kebenaran yang ada dalam kitab Injil mereka, maka orang Yahudi tidak mau menerimanya. Padahal mereka tahu itu kebenaran. Kenapa? Hanya karena yang membacakannya, yang menyampaikannya adalah musuh mereka, yaitu orang-orang Nasrani. Demikian juga, ketika Yahudi membacakan kebenaran yang ada dalam kitab mereka, yaitu Taurat, maka orang Nasrani tidak mau menerimanya. Walaupun mereka tahu itu kebenaran, karena ada dalam kitab Taurat, dan itu adalah kitab yang Allah turunkan. Orang Nasrani tidak mau menerima kebenaran tersebut hanya karena yang membacanya adalah orang Yahudi. Nah, ini karakter jahil. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah kebenaran ini ada dua kaidah yang mesti kita pahami. Yang pertama, bahwa al-haqqu haqqun, yang namanya kebenaran adalah kebenaran dari manapun datangnya. Walaupun kebenaran itu, baik kebenaran itu datang dari orang yang kita cintai, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, datang dari Al-Quran, datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terima. Ataupun kebenaran itu datang dari musuh kita. Bahkan walaupun kebenaran itu datang dari rajanya musuh kita, setan sekalipun, andaikan dia mengatakan kebenaran, mesti kita terima. Jadi yang namanya kebenaran adalah kebenaran dari manapun datang. Dan tentang kaidah ini ditunjukkan baik oleh dalil maupun oleh akal yang sehat. Di dalam prinsip menerima kebenaran, terimalah kebenaran itu dari manapun datang. Baik dari kawan maupun dari lawan. Baik dari orang yang kita cintai maupun dari orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Sekarang kita lihat dari sisi dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan percontohan, teladan bagi kita di dalam masalah ini. Di antaranya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahul yahudi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh orang Yahudi, waqala, dan orang Yahudi ini berkata, innakum tusyrikuna, sesungguhnya kalian, hei orang-orang Islam, ini telah melakukan kesyirikan. Apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini? Takuluna, yaitu kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammadun. Masya Allah wa sya'a Muhammadun, yaitu menggandengkan dengan kata-kata wa, yang menunjukkan apa? Persamaan antara masyiatullah dengan masyiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syirik, walaupun syiriknya adalah syirik asghar. Maka ketika mendengar perkataan orang Yahudi tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Kemudian Nabi menegur sahabatnya. Maka amaru ayyakulu, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengatakan masya Allahu wahdahu. Masya Allah, udah masya Allah saja, nggak usah wasya'a Muhammadun. Atau mengatakan masya Allahu thumma sya'a fulanun, dengan tartib, artinya Allah lebih dahulu, kemudian baru makhluknya. Di sini apa? Berkata Syekh Shaleh Fauzan, Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haqqo wa amara ashhabahu bitarkil khata. Nabi menerima kebenaran ini walaupun datangnya dari orang Yahudi. Walaupun datangnya dari musuh beliau, orang Yahudi. Beliau terima kebenaran tersebut dan beliau sampaikan kepada para sahabat. Contoh yang lain. Wa kadzalika allazi jaa, yang saya baca ini tulisan Syaikh Fauzan. Bukan hadis yang sesungguhnya. Artinya bukan berdasarkan matan aslinya. Ini sudah apa yang disampaikan oleh Syaikh Fauzan. Kemungkinan hadis. Wa kadzalika allazi jaa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ahbari yahud. Demikian juga pada kisah ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang di antara ulama-nya Yahudi. Waqala, di mana dia berkata, innallaha yatwis samawati biyaminihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan langit dengan tangan kanannya. Wa yahmilul jibala ala asbu'in. Dan Allah Ta'ala akan membawa gunung-gunung, dan bahasa Allah Subhanahu wa taala membawa gunung-gunung di atas satu jarinya. Wal aradina ala asbu'in, dan membawa bumi ini di atas satu jarinya sampai akhir hayat. Yaitu menerangkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan yang mengatakannya adalah seorang ulama Yahudi yang memusuhi Nabi, dan Nabi pun memusuhinya karena dia orang kafir. Lalu bagaimana Nabi ketika mendengar perkataan ulama Yahudi ini yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah akan melipatkan langit dengan tangan kanannya, kemudian gunung-gunung ini berada di bawah dengan satu jari Allah Ta'ala, bumi juga di atas satu jari Allah Ta'ala. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan li hadzal habri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya. Tasdiqan li hadzal habri, membenarkan terhadap perkataan ulama Yahudi. Jadi walaupun datangnya dari Yahudi, oleh Nabi diterima karena itu adalah kebenaran. Demikian juga dengan kisah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga zakat fitr, sampai 3 malam dia didatangi oleh pencuri, yang sesungguhnya pencuri itu adalah penjelmaan dari setan yang menjelma menjadi manusia. Nah, pada akhirnya si pencuri ini mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sebuah bacaan, apabila dibaca sebelum tidur maka tidak akan diganggu oleh setan, yaitu membaca ayat kursi. Lalu berita ini oleh Abu Hurairah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi? Shadaqaka. Betul perkataan dia. Artinya benar yang dikatakan oleh setan itu, bahwa apabila kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka kita akan dilindungi dari gangguan setan. Wa huwa kadhu. Walaupun setan itu adalah pendusta, tapi perkataannya benar, sehingga kebenarannya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebenaran dari manapun datangnya, baik dari ahlus sunnah maupun pada ahli bid'ah, maupun dari orang kafir, bahkan dari setan sekalipun, apabila memang itulah kebenaran, kita terima kebenaran tersebut dan kita benarkan. Nah, ini kewajiban kita. Secara logika pun ini dibenarkan. Secara logika pun ini dibenarkan, bahwa kebenaran dari siapapun datangnya, kalau memang itu adalah benar, harus kita terima. Karena sungguhnya kita adalah mengikuti kebenaran. Mengikutinya kita terhadap seseorang adalah karena kebenarannya. Maka apabila kebenaran itu ada pada siapapun, ya mesti kita ikuti, karena itulah alasan kita mengikuti seseorang. Sampai ada istilah di kita apa? Ya, walaupun keluarnya dari apa namanya? Dubur ayam, ya. Kalau yang keluar itu adalah apa? Telur, ya kita makan. Padahal dubur ayam itu kan tempat keluarnya apa? Kotoran, ya. Walaupun tidak najis. Kotoran, sesuatu yang berbahaya apabila kita makan. Tapi kalau yang keluar adalah telur, ya kita terima telurnya, kita ambil, kita masak, kita makan. Tapi ya kalau yang keluar adalah kotorannya, ya kita bersihkan tempat kita dari kotoran tersebut. Artinya walaupun keluar dari tempat yang itu adalah tempat kotor, kalau yang keluarnya itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, kita ambil. Artinya kebenaran itu walaupun datangnya dari orang jahat, dari orang yang salah, ya tetap kita terima. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, mesti dibedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, mesti kepada ahlul hak. Jadi kalau mencari kebenaran, mesti kepada ahli kebenaran tersebut. Kalau kita ingin mencari akidah yang benar, ibadah yang benar, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka carilah dan pelajarilah kepada ahli sunnah. Jangan kepada ahli bid'ah dan jangan kepada orang-orang kafir, apalagi mempelajarinya kepada setan dan para pengikutnya. Jadi mesti dibedakan antara menerima dengan mencari. Kalau mencari, mesti datang kepada sumbernya. Adapun ada kebenaran yang datang bukan dari sumbernya, ya tetap kita terima. Kalau memang itu adalah merupakan apa? Kebenaran. Ya. Ya, di dalam masalah yang kedua ini, ini ada perkataan dari ulama kita, ya, bahwa al-isnadu minad-din. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ أَمَّنْ يَأْخُذُونَ دِينَهُ أَمَّنْ يَأْخُذُ دِينَهُ. Yang namanya sandaran ilmu, sumber ilmu, guru yang kita belajar kepadanya, minad-din, itu adalah bagian dari agama. Artinya agama ini mengatur mesti kemana kita mencari ilmu ini. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ أَمَّنْ يَأْخُدُ دِينَهُ. Maka setiap kalian harus memperhatikan dari siapa mengambil ilmu agamanya. Jadi masalah mempelajari dengan masalah menerima, ini dua hal yang ada perbedaannya. Kalau mencari kebenaran, maka carilah pada ahlus sunnah, carilah pada sumbernya. Tapi kalau menerima kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran tersebut, terima. Maka tentunya ketika ada kaidah kebenaran tersebut terima walaupun datangnya dari mana saja, berarti kita harus memiliki standar untuk mengukur dan menilai apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Sehingga kalau kita tidak punya ukuran tersebut, sikap kita mesti seperti Abu Hurairah. Menanyakannya kepada yang tahu. Abu Hurairah menanyakannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menanyakannya kepada siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi di antara karakter jahiliyah, dan ini karakter yang ke-32, adalah menolak kebenaran jika kebenaran itu datang dari orang yang tidak dia sukai. Maka kita tidak boleh seperti itu. Andaikan kebenaran itu adalah kebenaran, memang benar yang dia katakan, maka terima. Walaupun yang mengatakannya adalah orang yang tidak kita sukai. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh terbaik dalam masalah tersebut. Ya. Al-mas'alatu tsalitsatu wa tsalatsuna. Masalah yang ke-33. Inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil baiti. Faqala ta'ala, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Di antara karakter jahiliyah, inkaruhum adalah mereka mengingkari ma aqarru annahu min dinihim, apa yang mereka akui bahwa itu bagian dari agama mereka. Jadi mengingkari apa yang mereka akui sebagai agama mereka. Jadi mereka akui itu sebagai agama kami. Tapi pada prakteknya mereka mengingkari isi dari apa yang mereka akui tersebut. Jadi ini ya, hampir sama dengan karakter yang beberapa tadi, 31. Kama fa'alu fi hajjil bait, sebagaimana yang mereka sikapi dalam masalah haji ke Baitullah. Maka dalam masalah ini Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahima, dan tidak ada orang yang benci terhadap ajaran Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsahu, kecuali orang yang mendzalimi dirinya dengan kebodohannya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 130 ini, tadi yang saya baca adalah surat Al-Baqarah ayat 130. Ini mengungkapkan tentang karakter jahiliyah orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi ini ketika mereka diajak terhadap Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diajak kepada agamanya Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan kami pengikut Nabi Ibrahim. Jadi mereka mengakui tentang agama Nabi Ibrahim, bahwa agama mereka itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena memang secara keturunannya Yahudi itu kan Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu turunan dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka mengakui bahwa mereka itu di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka tahu seperti apa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan ini adalah agama Nabi Ibrahim. Ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perkataan ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam pertama terarah kepada orang-orang musyrikin Mekah, karena mereka mengakui bahwa mereka berada di atas ajaran Nabi Ibrahim. Karena yang membangun kota Mekah adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sesungguhnya ajaran Nabi Ibrahim itu beda dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang musyrikin Mekah. Maka diingatkan, inilah ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian peringatan terhadap ajaran Nabi Ibrahim juga ini terarah kepada orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka mengakui mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim. Tapi ternyata kenyataannya mereka mengingkari ajaran Nabi Ibrahim. Contoh yang disebutkan di dalam karakter 32 ini, contohnya adalah bahwa mereka mengingkari tentang ibadah haji. Mereka tidak mau melakukan haji. Kenapa? Karena haji itu dilakukan di mana? Di Baitullah Ka'bah. Dan mereka tidak mengakui Ka'bah sebagai kiblat. Dan mereka tidak mau. Kenapa? Karena kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Maka Di dalam masalah pengingkaran mereka terhadap haji, itu banyak bukti tentang tidak benarnya pengakuan mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, dalam masalah mereka tidak mau melakukan haji. Maka kalau memang benar kalian itu adalah pengikut Nabi Ibrahim, akui haji sebagai kebenaran. Tapi mereka tidak mau. Jangankan melakukannya, mengakuinya pun mereka tidak mau. Kemudian yang kedua, tentang masalah Ka'bahnya, bahwa kiblatnya Nabi Ibrahim apa? Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun apa? Ka'bah. Dan Ka'bah ini menjadi kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau seandainya mereka itu adalah benar-benar mengikuti Nabi Ibrahim, kenapa ketika Nabi mengatakan kepada mereka bahwa sekarang sholat itu arahnya atau kiblatnya sudah dirubah dari Baitul Maqdis menuju ke mana? Dirubah ke mana? Ke Baitullah Ka'bah. Ternyata yang paling keras menolak hal ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau. Sampai Allah Ta'ala menurunkan beberapa ayat dalam masalah ini. Dan Allah awali dengan perkataan sayaqulus sufaha'u, bahwa orang-orang yang bodoh akan berkata. Karena mereka telah menzulimi diri mereka dengan kebodohannya. Dan safah itu bukan bodoh dalam arti tidak tahu. Tapi safah itu adalah orang yang tahu, tapi kelakuannya seperti orang yang tidak tahu. Itu safah. Jadi safah itu tingkatannya lebih buruk daripada jahal. Kalau jahal itu tidak tahu, tapi kalau safah tahu, tapi perilakunya seperti orang yang tidak tahu. Yeah. Maka diantara karakter jahiliyah yaitu sikap mengingkari terhadap kebenaran yang diakui. Jadi pengakuan tinggallah pengakuan, sementara sikap dan bukti itu adalah berbeda dengan apa yang dikatakan atau diakui. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan contoh tentang karakter ini pada kaum muslimin pada hari ini. Beliau katakan, "Wa mithlu hadza kullu man yantasibu ilal Islam wa yarfudhu ba'du ahkamihi." Kalladhi yaqulu ana muslimun thumma yatufu bil kuburi wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha fa idza qila lahu hadza syirkun fa innahu la yatahawwalu anhu bal yastamirru alaihi wa yubghidu man naha anhu. Dan percontohan dari karakter ini, kata beliau, adalah setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Artinya orang yang mengaku sebagai muslim, di mana dia menolak sebagian hukum-hukum Islam ini. Contohnya seperti orang yang mengatakan saya muslim, tapi kemudian dia berkeliling di kuburan, beribadah di kuburan, berdoa kepada kuburan, minta berkah kepada kuburan, bahkan mengusap-ngusap kuburan tersebut untuk mendapatkan berkahnya. Maka apabila dikatakan kepada orang yang melakukan hal tersebut, bukankah Anda muslim? Sementara perbuatan ini dilarang dalam Islam. Ini kesyirikan. Maka apa yang terjadi? Fa innahu la yatahawwalu anhu. Orang ini tidak mau pindah dari kuburan tersebut. Coba kalau ada orang yang melakukan seperti begitu, baca Quran di kuburan, kemudian berdoa di kuburan, kemudian kita datang, kita katakan, apakah kalian muslim? Jawabannya apa? Iya, kami muslim. Lah ini dilarang dalam Islam. Ini bisa termasuk bid'ah, bisa termasuk kesirikan. Apa yang terjadi? Apakah dengan dikatakan begitu mereka akan, oh begitu? Oh kalau begitu udahlah kami bubar saja. Apa itu yang terjadi? Kata saya, bukan itu yang terjadi. Mereka enggak mau pindah dari situ. Bahkan apa? Bal yastamirru alai, bahkan mereka semakin kuat dalam masalah itu. Kata mereka apa? Biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Bahkan yang parahnya, wayu begitu manahanku. Mereka membenci orang yang menegur mereka. Nah, pasti, pasti itu nanti yang jadi kambing hitamnya kita. Oh, dasar Wahabi dan sebagainya. Tapi memang itu betul. Kita mengingkari. Artinya dalam masalah ini, bahwa karakter jahiliyah itu ada pada umat ini. Sehingga ada pembahasan seperti ini, andaikan memang kenyataannya tidak terjadi, ya apa artinya? Adanya pembahasan ini karena memang kenyataannya terjadi. Maka dibahas masalah ini supaya kita terhindarkan dari masalah tersebut, dan kita juga menghindarkan orang lain dari karakter ini. Jadi ini percontohannya. Masih banyak kaum muslimin yang dengan lantang Allahu Akbar, ya takbirnya lebih keras. Bahkan sambil menghafalkan tinjunya kemana? Ke udara. Bahkan di depan pintunya ayat kursi. Bahkan kalau terjadi kerusuhan, pasang tulisan besar-besar di depan rumahnya, Allahu Akbar, kami muslim. Tapi mereka banyak melakukan pelanggaran dalam Islam, dan apabila diingatkan mereka tidak mau menerima, berarti apa? Mengingkari. Bahkan lebih parah dari itu, mereka malah membenci orang yang mengingatkan mereka. Maka ini karakter jahiliyah yang ke-32. Tambah sedikit lagi. Karakter yang ke-34. Al-mas'alatur rabi'atu wa thalathuna. Masalah yang ke-34. Anna kulla firqatin tad'i annaha najiyatu. Fa akdzabahumullahu biqaulihi kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tsumma bayyana as-sawaba biqaulihi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya. Karakter jahiliyah yang ke-34, anna kullu firqatin, bahwa setiap kelompok dari orang-orang jahiliyah ini, orang-orang jahiliyah tersebut siapa aja? Ya, ada orang musyrikin, ada Yahudi, ada Nasrani. Tetapi yang dimaksud orang-orang jahiliyah di sini, itu pada masalah yang ke-34, adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Bahwa setiap kelompok di antara ahli kitab, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, tadai annahan najiyatu, mereka mengaku sebagai kelompok yang selamat. Jadi masing-masing mengaku kamilah yang akan selamat. Surga itu milik kami. Kami ini adalah kekasihnya Allah. Kami ini adalah anak-anaknya Allah. Surga itu milik kami. Yang lain itu tidak bisa masuk surga. Fa'adzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, kul hatu burhanakum. Katakanlah oleh engkau Muhammad, hatu burhanakum. Datangkan dalilnya. Datangkan buktinya kalau in kuntum shodiqin, kalau kalian ini adalah benar. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Apa perkataan orang-orang jahiliyah dari ahli kitab ini? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka ahli kitab berkata, sekali-kali tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Ini kata orang-orang Yahudi. Aw nasara atau orang-orang Nasrani. Ini kata orang-orang Nasrani. Jadi mereka mengaku kebenaran bersama mereka sehingga surga itu hanya milik mereka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hasarul hidayata wa dukhulal jannata fil yahudi wan nasara. Mereka membatasi petunjuk dan masuk surga itu hanya milik orang Yahudi, kata orang Yahudi. Dan hanya milik orang Nasoro, kata orang-orang Nasoro. Dan semuanya adalah dusta. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa yang benar, yang akan masuk surga itu hanyalah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 112. Bala, sekali-kali tidak benar apa yang diakui oleh Nasrani, apa yang diakui oleh Yahudi itu tidak benar. Yang benar itu adalah man aslama, orang yang Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Islam. Orang yang Islam, wajhahu lillahi, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan beragama Islam ini. Wa huwa muhsinun, dan dia baik dalam Islamnya. Falahu ajruhu inda rabbihi, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut, juga tidak ada kesedihan pada diri mereka. Karakter jahiliyah yang dimaksudkan di dalam masalah yang ke-34 ini adalah bahwa di antara sifat jahiliyah, mereka mengaku berada di atas kebenaran, yang sesungguhnya mereka berada di atas kebatilan. Jadi ini masih sama dengan yang sebelumnya, antara pengakuan dengan bukti itu terbalik. Dan masalah ini terjadi di kalangan kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah, bahwa umatku akan terpecah kepada 73 kelompok, dan masing-masing kelompok mengklaim dirinya yang apa? Yang benar. Ahlus sunnah mengklaim dirinya yang benar, Rafidhah mengklaim dirinya yang benar, kemudian Khawarij mengklaim dirinya yang benar, Murji'ah juga mengklaim dirinya yang benar. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya juga sama, semua mengakui inilah yang benar. Sehingga mereka mengajarkannya, mereka menyebarkannya, dan mereka membantah setiap pemahaman yang berseberangan dengan mereka. Jadi masing-masing mengakui apa? Kebenaran. Nah ini karakter jahiliyah. Tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan karakter jahiliyah, Nasrani mengaku benar, Yahudi mengaku benar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah yang salah dan menetapkan yang benar. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terpecah kepada 73 golongan. Semua mengaku benar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya salah. Semuanya ada dalam neraka. Yang benar cuma satu di antara 73 yang mengaku benar tersebut. yaitu siapa? Jamaah. Ini seperti firman Allah Ta'ala. Yahudi mengaku benar, ternyata salah. Nasrani mengaku benar, ternyata salah. Kemudian Allah tetapkan yang benar, yaitu apa? Bala man aslama wajahu. Demikian juga Rasulullah SAW. 73 mengaku benar, semuanya disalahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian Allah menetapkan kebenaran pada satu golongan. Jadi di antara yang bertikai itu, pasti ada satu yang benar, yang lainnya salah. Maka Nabi SAW ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa jamaah satu-satunya yang benar, satu-satunya yang selamat dari neraka tersebut? Maka Rasulullah menjawab, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jalan yang telah aku tempuh dan telah ditempuh pula oleh para sahabatku. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, karakter jahiliyah yang dibahas pada masalah yang ke-34 ini adalah bahwa di antara karakter jahiliyah, antara pengakuan dengan bukti ini tidak sejalan. Dan akhirnya bukti jugalah yang menghukumi mereka. Walaupun mereka mengaku kebenaran selangit, andaikan bukti yang ada mereka tidak berada di atas kebenaran tersebut, maka mereka tidak berada di atas kebenaran tersebut. Jadi pada akhirnya buktilah yang menghukumi mana yang benar, mana yang salah. Nah, kenyataan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin ini terpecah kepada golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Semua mengaku benar, semua mengklaim dirinya yang benar. Maka jawabannya adalah, itu adalah karakter jahiliyah. Semuanya salah, yang benar cuma satu. Karena kebenaran itu hanyalah satu, yaitu apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya ridwanullah alaihi majma'in. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ya, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan yang pertama, saya mendapati kemudahan ketika berdakwah kepada mereka yang masih jauh dari agama, dan sangat sulit sekali berdakwah kepada teman yang sudah ngaji di suatu tempat. Mereka yang sudah ngaji sulit sekali menerima apa yang saya sampaikan karena sudah banyak sekali syubhat di benaknya. Hal-hal mendasar apa saja yang semestinya saya sampaikan kepadanya? Jazakallahu khairan. Ya, orang yang belum dimasuki subhat ibaratnya adalah gelas yang masih kosong. Maka untuk diisi dengan air itu sangat mudah. Maka mereka yang masih polos, sayangilah mereka dengan cara ajarkanlah kepada mereka kebenaran. Mereka adalah gelas kosong, maka kita mengisinya dengan air yang bersih. Mereka adalah kertas putih, maka tuliskanlah pada kertas tersebut tulisan-tulisan yang benar. Adapun mereka yang sudah kepalanya atau otaknya atau hatinya ini dipenuhi dengan syubhat, karena sudah mempelajarinya dari kelompok-kelompok tertentu, ya mereka itu bagaikan apa? Kertas yang sudah dicurat-coret dengan tulisan-tulisan yang salah. Mereka bagaikan gelas yang sudah diisi dengan air yang apa? Keruh. Maka untuk mengobati mereka tentunya berbeda dengan mengobati orang yang masih polos. Dan kita ingat bahwa dakwah di dalam agama kita ini tarikohnya adalah mauqufah, bahwa cara berdakwah dalam agama ini sudah ditentukan. Udum ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, pertama dengan cara hikmah. Apa cara hikmah? Cara hikmah adalah memberitahukan sesuatu yang belum diketahui. Ini kepada orang yang polos tadi ya. Nah, kenapa nongkrong-nongkrong di jalan? Minum-minuman keras ini kenapa? Oh, yang penting kita asik-asik aja. Wah, ini dilarang ini. Muslim bukan? Iya. Sejak dari kakek saya sampai sekarang KTP-nya Islam semua. Coba dengarkan, saya bacakan ayat Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Sampaikan kepada mereka, dan mereka belum memiliki subhat untuk membantah terhadap dalil tersebut. Jadi insya Allah terhadap yang begitu bil hikmah, dengan memberitahukan sesuatu yang belum diketahui, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Ya, silakan, caranya tempuh. Ya enggak mesti kita mendatangi mereka lagi nongkrong. Bisa babak belur nantinya kita. Ya mungkin datangi ketika mereka sedang santai di rumahnya, sedang sendirian, sedang ngelamun atau apa. Datang. Kalau diajak ke pengajian mungkin mereka enggak mau, kita datangi aja. Kemudian cara yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, dengan mau'idhah hasanah. Apa mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah adalah tanbihul ghafilin, mengingatkan mereka yang lalai. Jadi sudah tahu tapi lalai, maka diingatkan. Dengan cara apa? Ya, dengan targhib dan tarhib. Dengan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang akan dicapai apabila mengikuti kebenaran ini, dan menceritakan keburukan-keburukan yang akan terhindarkan dari mengikuti kebenaran. Ini cara ini ditempuh adalah kepada orang yang menerima kebenaran tersebut tapi lalai. Tapi apa? Lalai. Kamu ini suka ngaji bareng saya di Al-Qur'an, tapi kok kamu masih begitu? Celananya masih isbal, berjamaah jarang. Kenapa sih? Padahal kita ngaji sama di Al-Qur'an, gurunya juga sama. Kenapa kamu begitu? Kamu ingat gak terhadap hadis Nabi? Ma asfala minal ka'baini finnar. Kalau pakaian melebihi mata kaki, itu neraka tempatnya. Bahwa orang yang meninggalkan berjamaah itu, Nabi mengancam akan membakar rumahnya. Nah, jawaban dia apa? Iya, saya juga pernah mendengar. Saya juga bahkan menulis di diari saya. Bahkan syaratnya juga sudah saya tulis. Kitab-kitab rujukannya juga sudah saya tulis. Ya, saya lalai karena lingkungan saya. Itu diingat. Wal mau'idzatil hasanah. Nah, yang ketiga ini, mungkin ini adalah cara yang ketiga ya, yang kita tempuh. Wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, coba datangi dulu, sampaikan dulu, beritahukan dulu dalilnya. Barangkali dia tidak tahu. Ketika dibacakan dalil, malah dia lebih hafal ayat daripada kita. Bahkan dia mengatakan, wah, saya sudah baca tafsir Jalalainnya, tafsir Ibnu Katsirnya. Kalau kamu gak percaya, ini saya hafalkan. Sudah apa di luar kepala? Kemudian kita ingatkan, maaf, saya ini bukan orang lalai, saya sadar ini. Nah, berarti apa? Ada sesuatu yang salah dalam memahaminya, maka luruskanlah. Itu dengan cara apa? Mujadalah billati hiya ahsan. Tetapi dalam mujadalah billati hiya ahsan, Diskusi dengan cara yang awet bukan sekedar diskusi, tapi diskusi yang baik. Sebab diskusi yang tidak baik justru akan menjadi senjata yang menghancurkan kita. Banyak orang yang berada di kebenaran, kemudian dia mengadakan diskusi, ternyata kalah omong sama ahli bid'ahnya ini, atau kalah di media sosial, akhirnya terpuruklah dia. Jangankan kebenaran diterima darinya, justru malah dia juga apa? Dipojok. Maka mujadalah billati hiya ahsan. Di antara mujadalah billati hiya ahsan, yang pertama adalah menyamakan dulu sumber ilmunya. Jadi kalau kita mau berdebat atau berdiskusi dengan seorang, maka samakan dulu sumbernya. Baik, kita masing-masing pegang kitab para ulama, tapi tetap ulama itu ada benarnya, ada salahnya. Maka tahkim kita adalah kepada Quran dan Sunnah. Ya, jadi disamakan dulu itunya, sumber informasinya, sumber ilmu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, mujadalah billati hiya ahsan, adalah kita harus mengetahui tentang subhat yang ada di pikirannya, yang ada di dalam hatinya. Kalau kita cuma tahu kebenaran saja, kita tidak tahu subhatnya, ya kita tidak bisa mengobatinya. Kita berbicara tentang kebenaran kita, dia berbicara tentang subhatnya. Ya, kita ke barat, dia ke timur. Kapan ketemu? Jadi pahami dulu kebenaran dari sumbernya, kemudian kita ajak dia untuk sama-sama kembali kepada kebenaran. Insya Allah kembali kepada Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, tidak ada yang menentangnya, andaikan dia muslim. Kecuali Rafidhah. Karena Rafidhah itu kufar. Kemudian pelajari letak-letak kesalahannya apa. Oh, ternyata dia memahami ini salah. Yang mengatakan pemahamannya itu ternyata Imam Anu. Kemudian perkataan Imam Fulan tersebut sudah dibantah oleh ulama yang lain. Jelaskan. Dan bukti kesalahannya, dalil ini, dalil ini, dalil ini. Bukti dari para sahabatnya begini, begini. Ya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang kedua, tulisannya sama ya. Nah, kita beri kesempatan yang lain dulu. Tulisannya sama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita membeli, menjual diri kita kepada Allah? Allah meminjam pinjaman yang baik. Ya, menjual diri kita kepada Allah, kemudian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Ta'ala adalah dengan apa? Berjuang di jalannya, beriman kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Maka ini adalah jual beli dan pinjam meminjam yang baik kepada Allah Ta'ala. Boleh tidak istri meminta cerai? Ya, meminta cerai itu tidak boleh, kecuali kalau ada sebabnya. Kalau ada sebab yang membolehkan, boleh seorang istri minta cerai. Kalau tidak diceraikan oleh suaminya, maka dia bisa menempuh apa? Hulu, ya. Artinya dia melepaskan ikatan nikah dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan. Maka dia minta kepada suaminya, andaikan suaminya tidak memberikan, maka bisa kepada apa? Hakim, pengadilan. Nanti pengadilan yang memisahkan keduanya. Ini apabila ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah bahwa suaminya ini pertama ya, melakukan pelanggaran dalam agama yang sangat besar. Entah dia melakukan kesyirikan atau melakukan apa? Kekufuran. Yang sudah diingatkan, sudah diberikan penjelasan, tapi dia tetap apa? Tidak mau. Dia menolak. Maka demi menjaga kebaikan agama wanita ini, boleh dia minta cerai. Apalagi kalau sampai suaminya itu memang sudah apa? Sudah murtad atau sudah kafir secara hukum. Misalkan dia sudah tidak mau sholat lagi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika sang suami ini sudah tidak menjalankan kewajibannya, sudah tidak menafkahinya, sudah tidak menafkahi batinnya, bahkan suaminya senantiasa apa? Menzoliminya. Maka dalam kondisi seperti itu, boleh untuk minta cerai. Kata-katanya boleh, bukan harus. Artinya kalau boleh, bisa diambil, bisa tidak. Dan jalan terbaik ditempuh adalah islah dulu. Sehingga prosesnya dalam Al-Quran pun diatur. Terjadi saling menasihati suami istri, terjadi pendidikan antara suami istri, pisah tempat tidur dan sebagainya. Kemudian langkah yang berikutnya apa? Bermusyawarah keluarga. Suami mendatangkan wakilnya, istri mendatangkan wakilnya, bermusyawarah cari jalan yang terbaik. Itu adalah apa? Cara-cara yang ditempuh sebelum kepada pintu pemutusan apa? Ikatan pernikahan. Nah, kalau semua cara ini sudah tidak bisa ditempuh, ya andaikan memang cerai yang terbaik, silakan ditempuh. Jadi boleh tidak istri minta cerai? Jawabannya secara asal dan tidak boleh, kecuali kalau ada sebab. Apakah mas kawin harus dikembalikan pada suami karena istri selingkuh? Tidak. Mas kawin dikembalikan kepada suami ketika si istri ini khulu. Itu minta apa? Minta dilepaskan ikatan pernikahan. Bagaimana dengan masa iddah? Ini maksudnya apa ini? Pengertiannya atau apa? Kalau pertanyaan apa itu masa iddah? Ya, berarti pengertian. Kalau bagaimana? Bagaimana dengan masa iddah? Ya, masa iddah itu adalah masa di mana seorang istri terlepas dari suaminya, entah terlepas secara penuh seperti tolak bain atau ditinggal mati, ya, atau karena mulahanah lihan, ya, atau karena khulu, atau dalam putusnya hubungan pernikahan sebagiannya saja, artinya tidak apa? Tidak secara penuh. Itu cerai, cerai pertama dengan cerai yang apa? Kedua. Itu ada apa namanya? Putus hubungan pernikahan tapi tidak secara penuh. Maka di situ berlaku masa iddah. Ketika masa tersebut, maka seorang istri ini tidak dilamar oleh laki-laki lain. Oleh laki-laki lain. Adapun dalam masa iddah, tolak roji'i, tolak satu, tolak dua, maka ada nilai plusnya yang lainnya. Itu apa? Itu adalah waktu atau kesempatan bagi suaminya untuk berubah pikiran, kembali lagi kepada istrinya. Dan masa iddah ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk putusnya hubungan pernikahan tersebut. Nah, pada masa tersebut, seorang istri berada di rumahnya, dia tidak keluar rumah kecuali untuk keperluannya, dan dia tidak boleh menerima apa? Pinangan atau lamaran dari laki-laki lain. Apakah suami harus memberi nafkah? Dalam masa iddah, yaitu masa iddah pada tolak rajih, yaitu tolak pertama dan tolak kedua, ya, suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya selama masa iddah. Yaitu berapa lama? 3 kali kuruh, ya. 3 kali kuruh, 3 kali suci atau 3 kali haid. Selama itu suami tetap menafkahinya walaupun suami belum rujuk kepadanya. Nah, apabila masa iddah itu sudah selesai, maka Apabila suaminya tidak rujuk kepada dia, maka suaminya sudah tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Adapun pada tolak yang lain, tolak bain misalkan, atau tolak dari mula'ana, atau tolak dari atau hulu, maka dalam kesempatan itu suami tidak menafkahi apa istrinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan seorang akhwat ketika bertemu dengan ustaz atau guru mengaji? Apakah juga harus mengucapkan salam? Mengucapkan salam tidak terlarang. Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya, atau seorang perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu tidak terlarang. Itu hak setiap apa muslim, silakan. Kecuali kalau mengucapkan salam itu mendatangkan bahaya bagi dirinya. Ya. Jadi ya kalau sekedar lewat assalamualaikum, ya sudah, itu bagus. Absussalam bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Tapi kalau dari assalamualaikum, ya, seorang akhwat kepada seorang laki-laki, waalaikumsalam, tunggu sebentar deh, nomor HP-nya berapa? Kemudian berlanjut. Kenapa? Karena laki-laki itu misalkan ada penyakit dalam hatinya. Ya kalau kita tahu ada cerita dari misalkan akhwat, ada cerita dari temannya, saya mengucapkan salam kepada seorang ikhwan, eh ternyata berlanjut nyari nomor saya, di situ ngajak kenalan, SMS-an, gara-gara saya mengucapkan salam kepadanya. Ya kalau sudah tahu ada pelajaran seperti itu, maka akhwat yang satunya lagi, ya sebaiknya tidak mengucapkan salam, nanti dia apa? Terkena penyakit. Tapi secara asal mengucapkan salam tidak dilarang kepada lain jenis, walaupun itu bukan mahram. Asal tetap dijaga batasan-batasan. Bagaimana cara mendapatkan restu orang tua untuk menikah dengan seorang mualaf? Orang tua beralasan tidak mesti karena satu, ikhwannya masih terlalu muda, seumuran dengan saya. Dua, keluarganya masih ada yang belum masuk Islam, tapi sebagian sudah. Tiga, ayah si ikhwan tersebut memiliki dua istri. Si ikhwan asal agamanya Buddha, tapi dia sekarang apa? Mualaf. Ya. Jawaban yang pertama, apa motivasi kita memilih laki-laki tersebut untuk calon pendamping kita? Motivasinya apa? Ini mesti dipertanyakan. Apakah karena ketampanannya, karena hartanya, karena turunannya dia adalah orang yang berada? Kalau itu sebabnya, bisa jadi bumerang bagi diri kita. Tapi kalau sebabnya adalah agamanya, bahwa dia walaupun mu'alaf, bagus agamanya, sungguh-sungguh dalam beragamanya, bahkan dia mu'alafnya itu langsung bersentuhan dengan dakwah salafiyah, saya ingin menyelamatkan agamanya agar dia tetap menjadi seorang salafi. Andaikan itu motivasinya, silakan diperjuangkan. Tapi kalau bukan itu motivasinya, ya, seorang istri itu nantinya akan menjadi makmum bagi suaminya. Dan makmum itu ikut imamnya. Sekuat apapun seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri, ya tetap yang akan membentuknya dan mengarahkannya adalah suaminya. Andaikan agama suaminya ini masih apa namanya, masih dangkal, masih belum banyak memahami, bahkan mu'alafnya juga taruhlah hanya karena tren atau tradisi, profesi dan sebagainya, ini bisa membahayakan kita, bisa membahayakan akhwat-akhwat kita. Tapi kalau seandainya motivasinya agama, karena bagus agamanya, mu'alaf, tapi mu'alafnya sudah 10 tahun. Karena ada datang ke rumah saya minta sedekah, saya mu'alaf, bapak masuk agama Islam kapan? Dia mata sipit. Bapak mu'alaf ini, di tasawuf. Iya, saya mu'alaf. Masuk agamanya kapan? Tahun 80-an, Masya Allah. 30 tahun yang lalu masuk Islam. Masih mengiklankan apa? Mu'alafnya. Ya, jadi, kalau memang karena motivasi agama, ya jelaskan kepada orang tuanya. Bahwa Nabi bersabda, Fadfar bidzati din taribat yadaka. Pilihlah keuntungan itu dengan memilih sisi agama. Kalau tidak memilih sisi agama, taribat yadaka, maka kita akan celaka. Antara membantu orang tua dengan menghadiri kajian, manakah yang lebih kita utamakan? Syukran. Apakah ini bentrok antara membantu orang tua dengan ikut kajian? Kalau bentrok, ya ini jadi masalah. Kalau tidak bentrok, saya kira tidak ada masalah. Ya ngaji, selepas ngaji kita bantu orang tua. Ya, kalau bentrok bagaimana? Saya pernah membaca sebuah asar, tapi saya lupa baca di mana dan asar dari siapa. Di mana jawabannya adalah carilah ilmu. Karena dengan ilmu membantunya kita terhadap orang tua akan benar. Justru kita akan menjadi aset paling berharga orang tua manakala kita menjadi anak atau orang yang berilmu, karena kita akan menjadi anak yang soleh. Ya, masih banyak beberapa pertanyaan, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 11. Untuk sementara tanya jawab sampai di sini, dan pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.